Qala al-mu'alif rahimahullah fi bayani qawlillahi azza wa jal wa wahabna lahu ishaq wa ya'qub kullan hadayna wa nuhan hadayna min qabl wa min dhurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadhalika najzil muhsinin. Diam ya, tenang. Wa wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub, dan telah kami anugerahkan kepada Ibrahim alaihissalam, yang sebelumnya kita sudah panjang lebar membahas tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dari segi dakwahnya, akidahnya, dan ujian-ujian yang beliau hadapi di dalam menyeru kaumnya, bahkan bapaknya, dan hujah-hujah yang beliau sampaikan kepada kaumnya. Sudah banyak pembahasan-pembahasan terkait dengan beliau. Dan sekarang ayat ini juga masih menjelaskan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, namun berkaitan dengan keturunan beliau. Wa wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub, dan telah kami anugerahkan kepada beliau Ishaq. Dari istri beliau yang bernama Sarah. Wa Ya'qub, demikian pula Ya'qub, ini putranya dari Ishaq, berarti cucu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kullan hadaina, masing-masing telah kami berikan petunjuk. Wa Nuhan hadaina min qabl, demikian pula Nuh alaihissalam, yang sebelumnya telah kami berikan hidayah. Karena nasab Nabi Ibrahim alaihissalam sampai kepada Nabi Nuh. Beliau Ibrahim alaihissalam ibnu Tarikh. Adapun disebutkan kemarin dalam ayat sebelumnya, idh qala Ibrahim li abihi azar, sudah saya jelaskan kemarin khilaf bainal ulama nama bapak Nabi Ibrahim alaihissalam. Ahlu Tarikh, ahli sejarah, mereka menjelaskan bahwa nama Bapak Ibrahim alaihissalam adalah Tarikh bin Nahur bin Saruh bin Rahu bin Falih bin Abir bin Shalih bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam. Bisa dilihat dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah Ibn Katsir, jilid 1, halaman ke-224. Itu nasab beliau alaihissalam. Adapun disebutnya Azar, itu adalah lakob bagi bapaknya yang begitu kuat pembelaan pembelaannya dan pengagungan terhadap patung-patung yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga masyhur dengan sebutan Azar. Nah, wa illa nama asli Bapak Nabi Ibrahim alaihi salam seperti yang disebut oleh ahli tarikh, ahli sejarah adalah Tarikh Ibrahim bin Tarikh bin Nahur bin Saruh bin Rahu bin Falih bin Abir bin Shalih bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam. Nah, itu nasab lengkapnya beliau Ibrahim Khalilullah. Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada beliau Ishak, yang sebelum Ishak adalah Ismail alaihi salam. Ibunya bernama Hajar. Lebih duluan Ismail alaihissalam lahirnya, selisih 13 tahun dengan Ishak. Allah Subhanahu wa taala anugerahkan Nabi Ibrahim alaihissalam seorang putra yang bernama Ishak alaihissalam di saat umur beliau Nabi Ibrahim alaihissalam 100 sanah, sudah berumur 100 tahun. Razaqahullahu bi Ishaq. Wa kana umru Sarah anadzak 90 sanah. Sedangkan umur Sarah, yaitu istri Nabi Ibrahim alaihi salam, anadzak di saat itu 90 sanah. Berapa ikhwan? 90 tahun. Naam. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Hud, ayat yang ke-72 sampai 73, ya wailata A'alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li syaikha inna hadha la syai'un ajib. Kata-kata menunjukkan keheranan dari istri Nabi Ibrahim alaihi salam ketika disampaikan kepadanya berita gembira oleh para malaikat, utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah sebutkan pemberitaan tadi akan kelahiran sang putra yang bernama Ishak, Allah abadikan dalam surat As-Saffat ayat ke-112. Wa basyarnahu bi Ishaq nabiyya minas salihin. Dan telah kami sampaikan berita gembira kepadanya, Ibrahim alaihissalam, akan kelahiran Ishak sebagai seorang nabi dan termasuk orang yang saleh. Surat apa dari ikhwan? As-Saffat 112. Karena di saat Allah Subhanahu wa taala anugerahkan Ishak, umur Nabi Ibrahim di saat itu sudah 100 tahun dan istrinya sudah 90 tahun. Makanya istri mengatakan a'alidu wa ana ajuzun. Apakah aku akan melahirkan sedangkan saya adalah ajuz, wanita yang sudah tua? Wa hadza fa'li syaikha, sementara suamiku pun sudah tua pula. Yang ini secara keumumannya suatu perkara yang mencegah, terhalang dari memiliki anak umur yang sudah tua seperti itu. Akan tetapi bagi Allah Subhanahu wa taala sangatlah mudah. Allah Subhanahu wa taala memiliki kudrah yang sempurna, ilmu yang sempurna, kekuatan yang sempurna, dan seluruh sifat-sifat yang adalah sempurna. Sehingga Allah yakhluqu ma yasha wa yazal yakhluq. Allah Subhanahu wa taala terus mencipta dengan kekuatannya, kudrahnya, kemampuannya, ilmunya. Ini barakallahu fikum sangat beda keadaannya dengan makhluk. Makhluk Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari dalam keadaan lemah, dari lemah kuat, kuat lemah kembali. Qala Allahu azza wa jalla wallahu Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwah dha'fan wa syaiba yakhluqu ma yasha. Allah lah yang menciptakan kalian dari dalam keadaan lemah. Fi halati tufuliyah ad'af ma yakun. Pada saat-saat bayi itu merupakan keadaan yang sangat-sangatlah lemah. Terlahir dari perut ibu, terkulai lemah, la ta'lamuna syai'a. Kemudian Allah Subhanahu wa taala anugerahkan padanya quwwah wa qudrah syai'an fa syai'a. Sedikit demi sedikit, setahap demi setahap. Yang tadi terkulai lemah, enggak tahu siapa orang di sekelilingnya, mulailah pandangan matanya berfungsi melihat orang-orang atau sesuatu yang di sekelilingnya, mulailah bisa nengkurap, mulailah bisa duduk, mulailah bisa berdiri, bisa merangkak, bisa jalan, bisa lari. Yang tadinya hanya konsumsi air susu ibu, mulailah konsumsi makanan yang lain, minum yang lain, sampai pada syabab. Nah, dia semakin kuat fisiknya. Kemudian sudah mencapai umur tua akan kembali lemah seperti halnya semula. Di situ mengingatkan betapa lemahnya keadaan manusia dan betapa sangat-sangat membutuhkannya manusia kepada dzurriyah thayyibah. Sangat-sangat membutuhkan keturunan yang baik, karena dia tidak akan selamanya kuat. Di saat kuat Allah Subhanahu wa taala syariatkan di sana nikah. Dengan sebab pernikahan, 6, Allah anugerahkan keturunan. Orang tua masih kuat, anak lemah, orang tua merawat anak. Anak semakin tumbuh besar, semakin kuat, orang tua kembali lemah, gantian anak merawat orang tua. Itulah tatawur, tahapan-tahapan penciptaan manusia. Dari lemah kuat, kuat lemah kembali. Itu fi halat tufuliyah. Demikian pula fi halah al-janin, dalam keadaan janin. Dari hamil muda, muda keguguran, semakin tua, semakin kuat janin yang ada dalam rahimnya. Itu keadaan kita manusia. Sehingga sangat-sangat membutuhkan keturunan yang baik. Maka para nabi mereka berdoa agar dianugerahkan keturunan yang baik. Nabi Zakaria alaihissalam, beliau berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Wahai Rabbku, anugerahkan kepadaku keturunan yang baik. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang mendengarkan doa. Demikian pula kaum mukminin, orang beriman, doa mereka pun mohon kepada Allah Subhanahu wa taala keturunan yang baik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Pentingnya barakallahu fikum memiliki keturunan yang saleh, salihah. Sadari dirinya enggak akan kuat terus-menerus, akan kembali lemah. Maka dari itu, berusahalah masing-masing dari kedua orang tua untuk mentarbiyah anak-anaknya, rijalan wanisaan, baik anak yang laki-laki maupun perempuan, dengan tarbiyah hasanah yang baik, agar supaya tercetak nanti keturunan-keturunan yang baik. Yang manfaatnya bukan untuk siapa-siapa, barakallahu fikum, akan kembali kepada sang anak itu sendiri maupun orang tua sendiri, masyarakat, lebih luas lagi bangsa dan negara. Dan sebaliknya, betapa sedihnya di saat orang tua masih kuat, tak kenal capek jerih payah merawat anaknya, kadang sampai enggak tidur, tumbuh besar, tafrit dari orang tua, sehingga anak tambah liar, tambah nakal. Orang tua dalam keadaan lemah, anak bukannya tambah nurut, tambah nakal. Betapa sedihnya keadaan yang seperti itu, barakallahu fikum. Di saat orang tua sudah lemah, sangat membutuhkan perhatian sang anak, jangankan anak memperhatikan orang tuanya, memperhatikan diri sendirinya pun tidak. Nas'alullah assalamata wal afiyah. Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah anugerahkan kepadanya Ishak, nabiyan minas salihin, seorang nabi, termasuk dari orang-orang yang saleh. Fabasyarnaha bi Ishaq wa mi wara'i Ishaq Ya'qub. Syuf. Dan kami beritakan gembira kepada Nabi Ibrahim alaihissalam akan lahirnya sang putra yang bernama Ishak. Kemudian di belakang Ishak, maksudnya dari anak keturunan Ishak adalah Ya'qub. Disitulah dinisbahkannya Bani Israel kepada Ya'qub alaihissalam. 6. Syahidnya di sini barakallahu fikum, tidaklah datang nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim alaihissalam, melainkan dari anak keturunan Nabi Ibrahim. Maka dari itu, Nabi Ibrahim alaihissalam dikunyahi dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, nasabnya kalau diruntut sampai kepada Nabi Ibrahim, sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, melalui keturunan Ismail alaihissalam. Adapun Ismail lahir duluan, selisih 13 tahun dengan Ishak, dari Hajar. Kullan hadaina, masing-masing telah kami berikan hidayah. Wa Nuhan hadaina min qabl, demikian pula Nuh alaihi salam telah kami berikan hidayah sebelumnya. Wa min dzurriyyatihi, demikian pula dari keturunannya. Khilaf nanti antara ulama, dzurriyyatihi apakah kembalinya kepada Ibrahim atau kepada Nuh alaihi salam. Kami anugerahkan dari anak keturunannya Dawud, demikian pula Sulaiman, demikian pula Ayub, Yusuf, dan Musa, dan Harun. Wa kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami balas orang-orang berbuat baik. Nabi Ibrahim alaihissalam seorang imam. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan, ay imaman jami'an li khisalil khair, hadian wa muhtadiya. Nuh alaihi salam awalur rusul, arsalahullahu ila wajil ard, rasul pertama kali yang Allah turunkan, yang Allah utus, ya, yang Allah utus ke muka bumi ini. Dari orang-orang yang baik terlahir keturunan-keturunan yang baik. Kami balas, demikianlah kami balas orang-orang yang berbuat baik. Akan Allah Subhanahu wa taala berikan padanya balasan yang baik, di antara adalah keturunan-keturunan yang baik. Nah, kita lihat bagaimana Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala menjelaskan ayat ini. Lamma dzakarallahu taala 'abdahu wa khalilahu alaihi salam, tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan hambanya dan orang kesayangannya, yaitu Ibrahim alaihi salam, wa dzakara ma mannallahu alaihi minal ilmi wad da'wati wal wasabri, demikian pula Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan apa yang telah anugerahkan kepadanya berupa ilmu dan dakwah dan kesabaran. Diragukan lagi keilmuan Nabi Ibrahim dan kesemangatan beliau dalam berdakwah dan kesabaran beliau di dalam menghadapi tantangan dan rintangan di dalam berdakwah, sampai beliau dilemparkan ke dalam api. Telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan semua, Allah jelaskan dalam Al-Qur'an. Al-qisah ma'rufah. Dzakara ma akramahu Allahu bihi min dzurriyyati shalihah wan nasli thayyib. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan apa yang telah Allah muliakan dengannya berupa keturunan yang baik. Keturunan yang baik. Keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa nasli thayyib, sama keturunan yang baik. Wa anna Allah ja'ala safwatal khalqi min naslih. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan safwatal khalq, pilihan makhluk pilihannya Allah Subhanahu wa taala dari keturunan beliau. Para nabi-nabi yang Allah utus setelahnya dari keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka dari itu beliau dikunyai dengan Abul Bashar. Ala Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Adapun Abul Bashar adalah Adam alaihi salam. 6. Wa'adhim bihadhil manqabah wal karamah al-jazimah allati la yutraku laha nadhir. Dan agungkanlah, muliakanlah dengan keistimewaan dan kemuliaan yang sangat besar ini, yang tidak didapatkan bandingannya. Maknanya mangkabah, keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam ini adalah suatu keistimewaan yang sangat besar dan sangat banyak. 6. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala katakan wa wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub. Dan telah kami anugerahkan, ini mulai penyebutan tentang keturunan beliau yang at-thayyibah, yang baik. Wa wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub. Dan telah kami anugerahkan kepada Nabi Ibrahim Ishaq dan Ya'qub. Ibnahu alladhi huwa Israil. Ibnahu hunya kembali kepada Ya'qub. 6. Ala kembali kepada Ishaq. Yang mana Ya'qub itu merupakan ibnahu, putranya Ishaq. Alladhi huwa Israil. Yang mana Ya'qub itulah yang dimaksud dengan Israil. Jadi Bani Israil maksudnya adalah anak dari keturunan Ya'qub alaihi salam. 6. Abu Sya'bi alladhi faddalahu Allahu 'alal 'alamin. Itu kunyahnya Ya'qub. 6. Abu Sya'bi yang Allah Subhanahu wa taala faddalahu, utamakan beliau. Allah Subhanahu wa taala istimewakan beliau 'alal 'alamin. di alam semesta ini. Adapun kelanjutannya, wa insyaallah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.